نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita telah memasuki fasal yang ke-8 pada kitab Aqidatu Tauhid tentang menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok atau madhab-madhab ideologi jahiliyah. Kemudian diantaranya adalah al-intima' lil ahzabil jahiliyah wal qawmiyat al-unsariyah, bergabung dengan kelompok-kelompok jahiliyah ataupun organisasi-organisasi kekauman, komunitas-komunitas tertentu yang dilatar belakangi dengan asal-muasalnya suku barakallahu fikum, yang mana dia membangun loyalitasnya di atas hal ini barakallahu fikum, sehingga dia akan marah ketika anggota dari kaumnya dihina atau disalahkan, padahal memang betul-betul salah dan dia bersalah. Yang seperti ini, loyalitas yang dibangun di atas al-qaumiyat barakallahu fikum. Wahual akhir kufrun wariddatun an dinil Islam. Ini merupakan amalan kufur dan kemurtadan dari agama Islam barakallahu fikum. Dia menyampingkan kaidah-kaidah Islam. Tidak peduli siapakah yang akan menjadi pemimpin, siapakah yang akan dibela olehnya, yang penting itu dia adalah dari kaumnya, dia adalah dari kelompoknya barakallahu fikum, dan loyalitasnya dibangun atas hal ini. Ini merupakan amalan kufur dan kemurtadan dari Islam. Li'annal Islam yarfudu al-asabiyat, dikarenakan Islam menolak fanatisme golongan, wan nu'aratil jahiliyah, dan kecongkakan-kecongkakan ala jahiliyah. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai orang, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah, lita'arofu, agar kalian saling mengenal, tidak membedakan barakallahu fikum. Kalian memberikan hak pada masing-masingnya sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menguranginya. Inna akramakum indallahi atqakum, semua kalian itu sama di sisi Allah. Dikarenakan yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, baik dari kalangan Arabi ataupun Ajami, semuanya sama di sisi Allah Azza wa Jal. Wa yakulu Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minha man qatala ala asabiyah, walaysa minna man ghadiba li'asabiyah barakallahu fikum. Bukan golongan dari kami orang-orang yang mengajak kepada fanatik golongan, fanatik kesukuan. Walaysa minha, dan bukan barakallahu fikum bagian dari Islam, man qatala ala asabiyah, yang mana dia berperang atas dasar asabiyah. Walaysa minna man ghadiba li asabiyah, dan bukan golongan kami barang siapa yang dia itu marah, barakallahu fikum, karena asobiyah, dia marah karena asobiyahnya dihina, dia marah barakallahu fikum ketika naam salah seorang dari suku dia disalahkan padahal memang betul-betul salah dan dia membelanya barakallahu fikum atas dasar asobiyah, fanatik golongan. Dan pernah disebutkan dalam pertempuran yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, dikatakan bahwa salah seorang masuk an-nar, salah satu korban di pihak Rasul, dikatakan oleh Nabi SAW min ahlin nar, akan masuk neraka barakallahu fikum, karena dia berperang. Naam, karena dia berperang untuk kesukuan, ingin membela sukunya, karena orang-orang dari sukunya Aus atau Khazraj berperang bersama Rasul dan dia pun ikut berperang melawan orang-orang musyrikun, bukan karena Islam. Dan ketika dia termasuk dari korban yang terbunuh dalam perang tersebut, dikatakan oleh Nabi innahu min ahlin nar, sesungguhnya dia termasuk dari penduduk an-nar, waliyadu billah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad adhhaba ankum ubayyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba wa innama huwa mu'minun taqiyun aw fajirun syaqiyun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian kecongkakan ala jahiliyah. Apa itu kecongkakan ala jahiliyah? Disebutkan di sini wa fakhruha bil aba, dan saling membanggakan nenek moyangnya, saling membanggakan nenek moyangnya. Innama huwa mu'minun taqiyun aw fajirun syaqiyun. Manusia itu hanyalah terbagi menjadi dua, seorang mukmin yang bertakwa atau seorang fajir, seorang yang jahat lagi pendosa. Annasu banu Adam, semua manusia itu sama, anak cucu Adam. Wa Adam khuliqa min turabin, sementara Adam itu diciptakan dari tanah. Wala fadla li'arabiyyin 'ala 'ajamiyyin, tidak ada keutamaan dari seorang Arab atas seorang non-Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Sebagaimana yang Allah firmankan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan lantaran dia dari suku tertentu, bangsa tertentu, barakallahu fikum, atau dia terlahir dari daerah tertentu, bukan karena itu, akan tetapi karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah melihat kepada fisik kalian dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Inilah tolak ukur di sisi Allah, bukan naam al-qaumiyat al-unsariyah, bukan karena kesukuan, bukan karena asalnya, bukan karena darahnya, bukan karena komunitasnya, akan tetapi dengan ketakwaan dan amal kebaikan. Inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah adalah an yata'akha barakallahu fikum. Beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan al-ansor, mempersaudarakan fulan, dipersaudarakan fulan dari kalangan muhajirin, dipersaudarakan oleh Nabi dari salah seorang sahabat dengan salah seorang sahabat dari kalangan al-ansor, dipersaudarakan. Dan mereka pun saling menyayangi di antara mereka, baik terhadap orang-orang muhajirin terhadap orang-orang ansor, begitu pula sebaliknya. Sehingga oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, tentang orang-orang ansor dan orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang menempati kota Madinah yang mana mereka telah beriman sebelum datangnya al-muhajirin ke negeri mereka. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai, menyayangi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada rasa berat terhadap apa yang mereka infakkan untuk orang-orang muhajirin. Padahal orang-orang muhajirin ini datang dalam keadaan fakir. Mereka datang tidak membawa apa-apa. Barakallahu fikum. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan mereka lebih mendahulukan ithar, lebih memprioritaskan kebutuhan dari saudara-saudara mereka dari kalangan al-muhajirin. Barakallahu fikum. Walau kana bihim khasasah, walaupun pada diri mereka itu fakir, mereka itu fakir pada dasarnya, akan tetapi mereka lebih mendahulukan kebutuhan saudaranya dari kalangan al-muhajirin. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh sahabat al-ansar barakallahu fikum, para penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para penolong al-Islam. Mereka justru senang dan bangga. Kenapa mereka bangga dengan kedatangan al-muhajirin? Karena mereka datang membawa keimanan, membawa keislaman. Barakallahu fikum. Padahal kalau dari sisi ekonomi, kalau dihitung-hitung, mereka ini orang fakir yang datang. Apakah justru akan memberatkan mereka? Kalau kita tinjau dari sisi ekonomi, justru orang-orang al-ansor pasti merasa keberatan. Karena orang-orang muhajirin yang datang ini dalam keadaan terusir, tidak memiliki apa-apa, harta yang mereka bawa hanya apa yang terpasang di tubuh mereka. Barakallahu fikum. Akan tetapi mereka tidak melihat yang demikian. Keislamanlah yang jadi tolak ukur bagi mereka. Keimananlah yang mempersaudarakan mereka. Bukan karena qaumiyat, al-unsuriyah dan yang lainnya. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW pertama kali datang, pertama kali datang ke kota Madinah, beliau menghilangkan penyakit-penyakit jahiliyah. Di antaranya adalah al-fakhru bil aba, bangga dengan barakallahu fikum nenek moyang. Ta'assub, fanatik kepada keturunan tertentu, fanatik dengan barakallahu fikum kesukuan mereka. Tidak, inilah yang pertama kali dihilangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk upaya demikian beliau mempersaudarakan antara al-muhajirin dan al-ansor. Sehingga disebutkan di dalam sebuah kisah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang dari kalangan al-ansor bersengketa dengan seseorang dari kalangan al-muhajirin. Sampai-sampai seorang ansor ini mengatakan, ya lil ansor, wahai orang-orang ansor. Dia memanggil atas dasar kesukuan. Dan seorang muhajir tidak mau kalah, wahai lil muhajirin, wahai orang-orang muhajir. Masing-masing dari dua orang ini memanggil kaumnya, memanggil orang-orang yang satu asal dengannya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan Nabi mengatakan, ad'awal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah yang kalian serukan, padahal saya berada di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan yang demikian tersebut, karena itu adalah panggilan-panggilan yang busuk, seruan-seruan yang jelek dan tidak diperkenankan. Dan ini merupakan salah satu dari jahiliyah yang diberantas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil isbiyat tufarriqul muslimin. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-hizbiyat, kelompok-kelompok kekauman barakallahu fikum yang mana loyalitas mereka dibangun di atas kelompok tersebut, tufarriqul muslimin, mereka memecah belah kaum muslimin. Wallahu qad amara bil ijtima' wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk bergabung dan bersaling berta'awun di atas bir, kebajikan dan ketakwaan. Barakallahu fikum. Dan inilah salah satu alasan naam orang-orang Al-Hajuri mentahdir As-Salafiyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika mereka mengadakan yayasan-yayasan dan mereka membangun, dan mereka menuduh Salafiyin membangun loyalitas di atas yayasan tersebut, sehingga mereka mentahdir dan mengatakan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seorang mubtadi. Barakallahu fikum. Para da'i ilallah. Padahal tidak seperti itu. Terkhusus di negeri kita ini memang harus ada sebagai payung hukum. Barakallahu fikum. Tapi kita mengadakannya bukan untuk sebatas sebagai loyalitas kita dibangun di atas yang demikian, di atas yayasan tersebut, sehingga seorang ketua suaranya sama dengan anggota yang lainnya. Orang yang tidak tergabung di dalam yayasan tersebut kita jauhkan atau disingkirkan ketika dia mengajukan sebuah usul kemudian ditolak. Tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang diajarkan oleh ustaz kami di mahad kami, sampai-sampai kita itu tidak tahu siapa ketua yayasannya. Barakallahu fikum. Karena semua itu dibangun di atas musyawarah, dibangun di atas musyawarah. Barakallahu fikum. Kebijakan tidak dibangun atas barakallahu fikum pendapat seorang ketua, akan tetapi dibangun di atas musyawarah. Barakallahu fikum. Sehingga naam tidak boleh seseorang walaupun dia memiliki kedudukan di dalam sebuah organisasi, mentang-mentang dia sebagai ketua kemudian dia menafikan usulan-usulan dari yang lainnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang pemimpin, diperintahkan oleh Nabi, oleh Allah azza wajalla untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andai kata engkau itu faddan ghalidhal qalbi, kaku keras hatimu, lam faddu min hawlik, maka niscaya mereka akan menjauhimu. Ini nabi dikatakan dengan perkataan seperti ini oleh Allah azza wajalla. Lan faddu min haulik, maka niscaya mereka akan berpaling darimu. Wasyawirhum fil amr, kata Allah, bermusyawarahlah dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau engkau sudah berazam atas musyawarah tersebut akan sebuah keputusan, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadil hizbiyat. Dan jangan sampai karena barakallahu fikum dengan adanya yayasan, dengan adanya yayasan atau perkumpulan-perkumpulan, tufarriqul muslimin. Dan ini sebagai nasihat bagi kita semua yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wahadil hizbiyat tufarriqul muslimin. Bukan berarti kita tidak membolehkan yayasan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Hajuri, karena ini adalah barakallahu fikum tuntutan dari hukum yang berlaku di negara kita ini. Barakallahu fikum, dan kita mentaatinya. Akan tetapi sebatas apa yang dimaksudkan dan diinginkan, atau sebatas legalitas barakallahu fikum atau payung hukum di negeri kita ini. Wallahu qad amara bil ijtima' wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk beristima', bersatu dan berta'awun di atas bir dan ketakwaan. Wa nahani tafarruq wal ikhtilaf. Dan Allah melarang dari perselisihan dan perbedaan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari perselisihan. Wa qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah para mufassirun, banyak mereka mentafsirkan dengan kata-kata yang berbeda tentang makna Abdullah. Ada yang mengatakan al-Islam, ada yang mengatakan al-Kitab, as-Sunnah, dan ada yang mengatakan yang lainnya. Akan tetapi ketahuilah bahwa tafsir yang mereka sebutkan adalah tafsir bil mithal, tafsir dengan contoh, yang mana maksudnya sama saja. Al-Qur'annya yaitu kitabullah, begitu pula kitabullah itu adalah Islam. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada perbedaan dan perselisihan pada tafsir para ulama tentang ayat ini. Wala tafarruqu, dan jangan kalian saling berselisih. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Dan ingatlah kalian akan nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Dan barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyatukan di antara kalian sehingga kalian dengan atas nikmat Allah tersebut menjadi orang-orang yang bersaudara, menjadi orang-orang yang saling menghargai dan menghormati. Barakallahu fikum. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Dahulu kalau kita lihat antara Aus dan Khazraj, dua kabilah yang besar dari kota Madinah, sebelum datangnya Rasul dan Muhajirin, barakallahu fikum, mereka adalah dua suku yang saling bermusuhan. Sudah berpuluh-puluh tahun mereka saling berperang, dan sudah banyak sekali korban yang berjatuhan di kalangan mereka, dan tidak pernah selesai sampai datangnya Islam, sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW mempersatukan antara dua suku yang saling bermusuhan ini. Dengan apa dipersatukan? Bihablillah, dengan tali Allah, yaitu al-Islam, al-Kitab, dan as-Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, ingatlah kalian akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa itu? Barakallahu fikum, al-istima' 'alal Islam. Sebelumnya mereka saling berselisih, yang mana dahulu kalian itu saling bermusuhan. Barakallahu fikum, dengan nikmat Islam tersebut, dengan nikmat diutusnya seorang Nabi Muhammad SAW, kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Barakallahu fikum. Ketahuilah, persaudaraan, persatuan, ukhuwah antara kaum muslimin, naam, terkhusus dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, itu sangat mahal harganya, sangat mahal sekali. Kalau ditebus dengan dunia dan seisinya itu tidak bisa. Barakallahu fikum. Sangat mahal, dan sehingga tidak bisa ditebus dengan dunia dan seisinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayat, barakallahu fikum, wa allafa baina qulubihim, wa allafa baina qulubikum, wa allafa baina qulubihim, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Dan Allah mempersatukan antara hati-hati mereka. Andai kata engkau menginfakkan hartamu, menginfakkan dunia dan seisinya, semuanya, kalau engkau menginfakkan apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, maka kalian tidak akan bisa menyatukan mereka. Barakallahu fikum. Walakin Allah allafa bainahum. Hanya Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Barakallahu fikum. Coba perhatikan, sehingga persatuan itu sangat mahal sekali. Al-ukhuwah, persaudaraan itu sangat mahal. Bahkan tidak bisa ditebus dengan dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin, na'am, sebagai nasihat untuk kita semua untuk saling menjaga al-ukhuwah ini. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduhun illal muttaqin. Al-ukhuwah yang sangat besar, yang mana dikatakan oleh Allah, orang-orang yang bersaudara di atas akidah ini, nanti mereka berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Orang-orang nanti di akhirat yang ketika dia berada di dunia ini, yang mana persatuan, persaudaraan mereka yang dibangun di atas dunia, bukan di atas Islam, mereka saling bermusuhan dan saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Ittabarra' alladziina tubi'u minalladziina taba'u. Ketika orang-orang yang mengikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang diikuti, bahkan mereka saling menyalahkan dan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins, wahai Rabb kami, tunjukkan kepada kami, hadirkan kepada kami orang-orang yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia. Untuk apa? Kata mereka, naj'alhuma tahta aqdamina, biar kami injak-injak mereka, kami jadikan mereka di bawah kaki-kaki kami. Barakallahu fikum. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mana persaudaraan mereka itu dibangun di atas ukhuwah, di atas agama yang benar ini. Barakallahu fikum. Kemarin baru saja di dalam pertemuan dengan dengan Ustaz Raifi, beliau menasehatkan di antara kita, terkhusus bila terjadi pertemuan-pertemuan, naam, ketika seseorang, kita harus mengedepankan sikap husnudzon, husnudzon, sikap berbaik sangka, dan hindari segala, barakallahu fikum, sikap su'udzon. Ketika ada yang memberikan sebuah usulan, jangan, barakallahu fikum, ada anggapan, oh ini dia sedang menyikat saya ini. Nah, jangan sampai ada yang berpikiran seperti itu, oh ini dia sedang menjatuhkan saya ini. Barakallahu fikum. Ketahuilah, ini adalah madakhilu syaitan, semua ini adalah pintu masuk syaitan. Barakallahu fikum, ingin merusak persatuan kaum muslimin, terkhusus as-salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Antum qalil, antum itu semuanya sedikit, kalau dikumpulkan itu sangat sedikit. Maka jangan sampai, barakallahu fikum, jumlah yang sedikit ini kita berselisih dan saling tidak menghargai. Kita kedepankan sikap tawadhu, sikap tanazul, saling merendah diri, merendahkan hati, barakallahu fikum, dan saling mengalah. Naam, bukan dengan antum mengalah atau bertawadhu justru antum itu terhina. La, justru dengan tawadhu, merendah, mengalah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kalian. Allah mengangkat derajat kalian. Naam. Barakallahu fikum. Naam, innallaha, disebutkan di dalam sebuah hadis, barakallahu fikum, wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu bertawadhu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Barakallahu fikum. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izza. Seorang pemaaf itu tidak akan ditambahkan pada dirinya oleh Allah kecuali sebuah kemuliaan, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan justru malah direndahkan. Dan jangan merasa rendah, barakallahu fikum, atau merasa disingkirkan. Itu semua adalah, barakallahu fikum, terkhusus di dalam musyawarah, terkhusus di dalam, barakallahu fikum, pertemuan-pertemuan yang mana kita membahas tentang dakwah misalnya. Ini adalah dalam rangka untuk dakwah. Kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan, barakallahu fikum, maka kita lebih mengedepankan sikap husnuzon dan jauhi segala sikap, barakallahu fikum, yang mengarah kepada sikap su'udzon. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Naam, innallaha subhanahu yuridu minna an nakuna ma'isbin wahidin hum hisbullahi al-muflihun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kita supaya kita ini menjadi kelompok, satu kelompok. Kelompok apa itu? Hum Hizbullah al-Muflihun. Perlu diketahui, naam, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam ayat ini, bukanlah kita diperintahkan untuk bersatu, barakallahu fikum, dengan menyampingkan sikap al-wala wal-barok. Sikap al-wala wal-barok sebagaimana di dalam kaidah al-ikhwan al-muslimun, yang pada hakikatnya mereka itu adalah muflisun. Barakallahu fikum. Istama'na fi mattafaqna wa na'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita sepakat, kita bersatu di atas apa yang kita sepakati, dan bila terjadi perbedaan di antara kita, barakallahu fikum, na'am, maka kita saling memaklumi, saling memaafkan, sehingga mereka tidak peduli apabila perbedaan itu dalam perkara akidah, perkara manhaj. Sehingga oleh karena itu al-ikhwanul muslimun adalah orang yang pertama kali menyerukan persatuan antara sunnah dengan syiah. La syak, barakallahu fikum, mereka adalah pengkhianat, pengkhianat pemerintah Arab Saudi ketika Presiden Mesir, barakallahu fikum, siapa namanya? Ana lupa, Jamal Abdul Nasir atau siapa, barakallahu fikum, memberikan hukuman kepada pemimpin-pemimpin ikhwanul muslimin. Justru pemerintah Arab Saudi lah atau rajanya yang berkirim surat kepada pemimpin Mesir untuk memaafkan mereka. Disurati, dibela, akan tetapi setelah itu bagaimana? Barakallahu fikum, justru mereka menyikat pemerintah Arab Saudi dari belakang dan menyerukan, barakallahu fikum, sikap-sikap anti kepada pemerintah. Sampai-sampai salah seorang putra mahkota mengatakan, mereka itu pengkhianat, dahulu kita ayomi, kita bantu, kita lindungi, namun setelah itu mereka mengkhianati kami, wal'iyadu billah. Dan mereka lah orang yang pertama kali menyatukan, menyerukan persatuan antara sunnah dan syiah, yang pada hakikatnya itu tidak akan pernah bersatu, barakallahu fikum. Kalau seandainya, barakallahu fikum, dikatakan mereka adalah orang-orang yang telah menghina Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah istri Nabi sebagai seorang penzina, mereka akan mengatakan, barakallahu fikum, lah itu kan pendapat mereka. Lalu kalau seandainya dikatakan, apa pendapatmu terhadap orang yang mengatakan bahwa ibumu penzina, barakallahu fikum, seorang wanita yang nakal, tentu engkau akan marah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, antara sunnah dan syiah ini tidak bisa disatukan. Dan ikhwan al muslimun, barakallahu fikum, menyerukan hal yang demikian karena mereka naam mengenyampingkan al-wala wal-barok. Padahal al-wala wal-barok sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah awthaqu ural iman. Loyalitas yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah atau di atas agama Allah, atau sikap marah antipati yang dibangun di atas agama Allah, merupakan tali keimanan yang sangat kuat. Sehingga oleh karena itu kita tidak peduli, kita hanya menyerukan persatuan di antara kitab dan sunnah. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillah, bersatulah kalian di atas tali Allah, barakallahu fikum. Inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah, barakallahu fikum, al-jama'ah itu adalah yang mencocoki al-haq walaupun engkau sendiri, barakallahu fikum, walaupun engkau sendiri, itulah al-jama'ah. yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang kita diperintahkan untuk bersatu di atasnya. Naam. Walakinal alam barakallahu fikum al-islami asbaha ba'dama ghazzathu urubiyan urubba siyasiyan wa thaqafiyan yakhda'u lihadhil asabiyat ad-damawiyah. Akan tetapi alam islami setelah mereka dikalahkan oleh bangsa Eropa secara siasat dan peradaban, barakallahu fikum, mereka tunduk kepada asabiyat yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Penjelasan berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.